الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di masih dalam al-mas'alatul thalitha wal arba'un 43 dari masail jahiliyah, yakni keingkaran mereka terhadap takdir, penentangan mereka terhadap takdir. Dan perkara takdir telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, ada 4 marotib, ada 4 marotib. Pertama adalah iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perkara. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mencatat segala perkara yang akan terjadi di alam semesta. Di dalam satu kitab induk yang disebut dengan Al-Lauhul Mahfuz telah tercatat 50 ribu tahun sebelum diciptakannya alam semesta. Kemudian perkara yang ketiga, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, masyiah dan iradah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencipta segala sesuatu yang telah dicatatnya di dalam Lauhul Mahfuz dan dikehendakinya untuk terjadi. Allah mengadakannya sehingga segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perkara yang keluar dari kehendaknya. Tayyib, berikutnya berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, hadza huwal iman bil qadar. Ini dia iman dengan takdir. Yakni iman dengan takdir harus tercakup padanya 4 martabat tadi. 4 perkara tadi. Wal jahiliyatu kanu yungkiruna al qadar. Sedangkan al jahiliyah, orang-orang yang hidup di masa tersebut, mereka mengingkari daripada takdir. Orang-orang yang di masa jahiliyah dan berada di atas kejahiliahan tentunya, mereka ingkar terhadap takdir. Sehingga ingkar terhadap takdir ini merupakan perkara daripada perkara-perkara jahiliyah. Wa dalilu ala dzalika tsalats ayat fil Qur'an. Dan dalil akan hal tersebut bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah ingkar terhadap takdir itu terdapat di dalam 3 ayat di dalam Al-Qur'an. Ini diantaranya. Al-Ula, yang pertama, fi suratil An'am, di dalam surat Al-An'am. Sayaqulu alladhina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai. Orang-orang musyrikin mereka kelak akan berucap, lau syaa Allah, kalau seandainya saja Allah berkehendak, ma asyrakna, niscaya kami tidak akan mensekutukannya. Wala abauna, tidak pula bapak kami, bapak-bapak kami, nenek moyang kami akan berbuat syirik kalau Allah kehendaki. Wala haramna min syai, tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun kalau Allah kehendaki. Wa fi suratin Nahl, dan di dalam surat An-Nahl. Wa qala alladhina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai nahnu wala aba'una wala haramna min dunihi min syai. Ini dalam surat An-Nahl Allah juga menjelaskan tentang ucapan mereka orang-orang musyrikin, seandainya saja Allah kehendaki niscaya kami tidak akan beribadah kepada selainnya sesuatu pun. Tidak kami, tidak pula bapak-bapak kami, tidak pula kami akan mengharamkan dari selainnya sesuatu pun. Itu jika Allah kehendaki, kata mereka. Artinya mereka di sisi ini ada dua penafsiran nanti akan disebutkan. Mereka kalau dibawa kepada makna mereka ingkar kepada takdir, dalam artian Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki kehendak dalam perkara ini gitu. Kalau Allah berkehendak tentu tidak akan ada yang sanggup menolak kehendaknya. Tetapi nanti akan ada penjelasan. Akan ada penjelasan daripada ayat-ayat ini. Wa fi surati Az-Zukhruf. Dan di dalam surat Az-Zukhruf Allah menyatakan wa qalu law syaa ar-rahman ma 'abadnahum, dan mereka mengatakan seandainya saja Ar-Rahman ini Allah Subhanahu wa taala berkehendak niscaya kami tidak akan beribadah kepada mereka, yakni kepada berhala-berhala. Artinya peribadatan kami ini disetujui oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Karena kalau Allah tidak berkehendak demikian niscaya kami tidak akan beribadah kepada mereka. Itu satu penafsiran. Penafsiran yang lain nanti akan ditunjukkan oleh ya Asy-Syaikh Shalih Fauzan. Baik, kita baca penjelasan beliau. Wal ulama'u fi tafsiri hadhil ayat 'ala qaulain. Dan para ulama terkait dengan penafsiran ayat ini ada dua pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, annal murada biqaulihim law syaa Allah nafyul qadar. Ini penafsiran yang pertama, dan ini yang dimaukan oleh Syekh, dimaksudkan sebagai keingkaran musyrikin terhadap takdir. Law syaa Allah maksudnya adalah menafikan daripada takdir. Mereka mengatakan yaqulun law kana Allah wa law kana lillahi masyiatun ma tarakna ma tarakana na'malu hadhil asya. Seandainya saja Allah Subhanahu wa taala itu memiliki masyiah, Allah memiliki kehendak, ma tarakana na'mal hadhil asya, niscaya Allah tidak akan meninggalkan kami, tidak akan membiarkan kami melakukan perbuatan-perbuatan ini, kesyirikan-kesyirikan ini. Itu kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, kata mereka. Dan ada orang-orang jenis ini sampai pun di masa sekarang ini. Mereka membodoh-bodohkan orang-orang yang memegang satu agama, terkhusus agama Islam. Orang-orang yang bodoh dan tolol, katanya. Kenapa? Masa Tuhan dibela? Tuhan yang katanya mencipta alam semesta, mencipta segala sesuatu, mencipta katanya nanti akan ada neraka, surga dan sebagainya, berbagai macam kenikmatan, kok dibela? Kalau memang Tuhan seperti itu keadaannya, ya dia tidak butuh pembelaan kepada makhluknya, dari makhluknya. Dia maha kuasa kalau memang seperti itu keberadaannya, kata dia. Orang yang ingkar terhadap keberadaan Rabbul Alamin. Di sini ucapan daripada orang-orang musyrikin, law syaa Allah, seandainya saja Allah berkehendak, maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak punya kehendak. Begitu maksudnya. Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan sesuatu apapun. Nafsul qadar. Law kana lillahi masyiah, ma tarakana na'mal hadhil asya. Karena kalau Allah memiliki masyiah, Allah itu punya kehendak, Allah tidak akan biarkan kami melakukan hal-hal ini. Kan sama seperti tadi ucapannya. Kalau memang Allah itu ada, atau kalau memang Tuhan itu ada, ya, tentu tidak akan ada orang-orang yang bisa berbuat maksiat. Dan tidak butuh Tuhan itu kepada pembantu, pesuruh. Tidak butuh Tuhan itu untuk kemudian dibela, karena dia adalah Tuhan, segala sesuatu di bawah kuasanya. Apa butuhnya kemudian minta pembelaan kepada makhluknya? Ini ucapan dia. Na'udzubillah. Dan ternyata ucapan seperti ini bukan ucapan baru. ya, di dalam Al-Qur'an telah disebutkan ucapan oleh orang-orang musyrikin, lausya Allah ma asrokna wala abauna. Fa qasduhum nafyul qadar, maka tujuan mereka dengan ucapan itu adalah menafikan daripada takdir. Wa annahum humul ladzina yaf'aluna hadhil asya' biduni masyiatillahi subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya merekalah yang melakukan perkara-perkara ini semua dengan tanpa ada kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa nafau al-qadar, dengan itu berarti mereka telah menafikan takdir. Wa adhafu hadhil af'al ila anfusihim wastiqlalihim, dan mereka mengidofakan, menandarkan perbuatan-perbuatan ini kepada diri-diri mereka sendiri. Ila anfusihim wastiqlalihim, kepada diri mereka dan kepada kebebasan mereka. Fayakunu hadhihi nadhir madhab al-mu'tazilah tamaman, maka yang seperti ini merupakan nadhir yang sepadan, yang sama dengan madhab mu'tazilah tamaman, persis seperti madhabnya mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah, madhab mereka itu pada hakikatnya bukan madhab yang baru, tetapi itu merupakan warisan daripada masa jahiliyah. Madhab Mu'tazilah itu adalah madhab warisan dari masa jahiliyah. Dan sesuatu yang memang sangat lucu dan sangat aneh sebetulnya, orang-orang yang hidup saat ini ya, yang mereka merasa diri mereka adalah orang-orang yang modern, orang-orang yang sudah jauh dari masa-masa primitif bahasa mereka, ternyata cara dan pola pikir mereka masih pola pikir primitif, sama seperti orang-orang primitif. Wallahul musta'an. Orang-orang Mu'tazilah, apa ucapan mereka? Li'annahum yaqulun, karena mereka mengatakan laisa lillahi masyi'ah fil kufri wal iman wal khair wal syar wa innama hadha min sun'il ibad. Fayakunul Mu'tazilah qalu biqauli ahli jahiliyah. Mereka menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki masyiah pada kekafiran seseorang ataupun keimanan seseorang. Allah tidak punya kehendak. Karena menurut akal mereka, kalau Allah sudah berkehendak begitu dan tidak ada yang bisa keluar dari kehendak Allah, maka sia-sia adanya perintah dan larangan. Sehingga supaya bisa netral, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh memberikan kehendaknya kepada manusia. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia mutlak murni dari pilihan manusia tanpa ada campur tangan Tuhan. Ini keadilan yang dituntut oleh Mu'tazilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa lillahi masyiah fil kufri wal iman. Allah tidak memiliki masyiah pada kekufuran dan keimanan. Wal khair wasyar, pada kebaikan dan pada kejelekan yang dilakukan oleh para hamba. Wa inna ma hadza min sun'il ibad, ini semua semata merupakan perbuatan hamba. Fayakunul Mu'tazilah qalu bi qauli ahli jahiliyah, maka dengan ini kita ketahui bahwa Mu'tazilah itu berucap dengan ucapan ahlul jahiliyah ala hadzal qaul, tentunya menurut penafsiran ini, menurut penafsiran ayat pada penafsiran yang pertama ini. Lausya Allah ma asrokna wala abauna, itu kalimat itu maknanya bahwasanya Allah itu tidak punya kehendak. Kalau Allah kehendak, tentu tidak akan bisa ada yang keluar dari kehendak Allah. Maka apa yang kami lakukan ini bukan sama sekali kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, dan pendapat yang kedua ini yang wallahu alam bisawab, yang rajih. Dalam artian kalau kita membaca daripada tafsiran-tafsiran dalam kitab-kitab tafsir mu'tabar, tempat ini yang sering dilontarkan dan yang dipakai. Annal murad biqaulihim lau syaa Allah ma asrokna ai annallaha jalla wa ala radin an af'alina hadhi. Jadi ucapan mereka ini bukan membantah takdir, tetapi justru berhujjah dengan takdir, begitu. Lau syaa Allah ma asrokna, kalau seandainya Allah berkehendak, ya, berkendak dalam artian Allah Subhanahu wa taala tidak ridho terhadap perbuatan kami ini, kami mensekutukannya ini, maka niscaya ma asrokna, kami tidak akan berbuat sekutu, tidak akan mensekutukan Allah, tidak akan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau sya'allah ma asroknai. Kami melakukan hal ini dan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa Allah ridha kepada kami. Ya Allah jalla wa ala radin an af'alina hadhi. Bahwa Allah jalla wa ala ridha terhadap perbuatan-perbuatan kami ini. Li annahu lam ya law lam yardha lam yatrukna na'mal hadha. Karena kalau seandainya saja Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridha, Allah tidak akan membiarkan kami melakukan ini semua. Fayakununa yu'minuna bil qadar lakin yahtajuna bihi ala taswigi kufrihim. Sehingga dari sini mereka beriman dengan takdir, akan tetapi mereka berhujjah dengan takdir tersebut akan bahwa perbuatan mereka itu dibenarkan. Taswigi itu artinya dibolehkan, kekufuran mereka itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk penafsiran kedua berarti mereka beriman dengan takdir, hanya saja apa? Mereka berhujjah bahwa perbuatan mereka itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal ya blughul amr ila an yaqulu, bahkan perkaranya sampai pada ucapan mereka. Inna hadza ta'atun lillah. Bahwa ini juga bentuk daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di annallaha syaa'a, karena Allah memang berkehendak ini terjadi. Wa nahnu ata'na masyi'atah, dan kami mengikuti mentaati kehendak Allah. Wa ata'na qadarah, dan kami mengikuti dan mentaati takdirnya. Ini makna yang kedua. Jadi ikhwati fillah azakumullah, kalimat lau syaa Allah itu ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, penafsiran orang-orang yang ingkar terhadap takdir, dan itu yang dijadikan hujah pada bab ini. Penafsiran yang kedua, mereka berhujah dengan takdir bahwasannya ya, dengan penafsiran kedua ini berarti ini tidak mencocoki daripada masalah yang sedang kita bahas ya. Mereka justru beriman kepada takdir dan dengan itu mereka berhujah, karena ini semua tentunya di izinkan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena suatu itu dikehendaki berarti diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fal qaulu tsani wa huwa al ihtijaj bil qadar ala fi'lihim al qabih wa anna Allah syaa'a dzalika minhum huwa qaulul jabriyah. Ucapan atau pendapat kedua ini, yakni berhujjah dengan takdir akan perbuatan mereka yang jelek dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berarti telah ya ridha menghendaki sesuatu dari mereka, karena dikehendaki berarti Allah ridha, itu merupakan ucapan jabriyah. Pernah suatu ketika, atau ini pernah disampaikan juga di sini. Ya, ini Umar bin Khattab ya dihadapkan kepada beliau seorang pencuri yang kemudian hendak dipotong tangannya. Maka dia mengatakan kepada Umar, ya Amirul Mukminin, mahlan, sebentar ini, jangan langsung dipotong tangan saya ini. Kenapa? Karena saya melakukan ini mencuri itu karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ini suatu yang dikehendaki oleh Allah. Maka apakah kemudian oh ya sudah kalau begitu kamu bebas gitu? Tidak. Umar bin Khattab menyatakan, ya benar memang itu takdir dari Allah karena sudah terjadi ya, sudah dia mencuri, benar. Dan kami memotong tanganmu itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Iya. Karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala juga. Ini suatu yang dikehendaki, dan kami memotong tangan kamu juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja apa yang kamu lakukan itu adalah takdir kauni, sedangkan apa yang kami lakukan takdir syar'i. Sedangkan takdir syar'i adalah suatu yang diridhai, dengan takdir kauni ima diridhai wa ima tidak. Takdir kauni adalah segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, semuanya di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar bukan membantah mengatakan oh itu bukan takdir dari Allah. Enggak. Ya. Kalau itu nanti akan menjadi hujah bagi Mu'tazilah. Tidak. Tapi Umar mengatakan, dan kami pun motong tangan kamu atas takdir dari Allah, yakni takdir syar'i. Sesuatu yang telah menjadi ketetapan Allah secara syar'i. Siapa yang mencuri maka potong tangannya. Ya sudah, tidak bisa mengelak. Dan bungkam, tidak bisa berbicara. Fal ayatu tadullu ala ahad ma'nayain, imma nafsil qadar wa imma itsbatul qadar wal ihtijaju bihi ala Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat tersebut yang tiga ayat tadi ya. Atau tadi masih ada yang kelewatan tadi. Tayyib. Wa anna Allah sya'adhalika min huwa qawul jabriyah haithu athbatu al-qadar wa ahtaju bihi ala istihsani af'alihimul qabiha. Tayyib. Pendapat kedua itu merupakan ucapan jabriyah di mana mereka menetapkan takdir dan berhujjah dengannya akan bagusnya apa yang mereka kerjakan. Perbuatan-perbuatan buruk yang mereka kerjakan itu mereka anggap baik. Kenapa? Karena terjadi, berarti kalau terjadi itu dikehendaki oleh Allah. Kalau dikehendaki tentunya itu adalah sesuatu yang baik. Wa yaqulun innal abda mujbar ala af'alih. Dan mereka mengatakan bahwa hamba itu mujbar. Terpaksa, artinya sesuatu yang sudah tidak bisa dihindari. Karena sesuatu tersebut telah nyata-nyata ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hum warathatu ahlul jahiliyah fi hadza. Maka mereka pada hakikatnya adalah para pewaris jahiliyah dalam perkara ini. Tip, mungkin ana cukupkan sampai di sini ya, melihat kondisi ataupun cuaca yang kurang memungkinkan untuk kita teruskan, khawatir nanti akan semakin besar. Tip, naqfa fi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.